Ayo kawan semua, ayo kawan, kita nganggur aja, kita nganggur. Jangan pada kerja, kerja, diam di rumah aja. Ambillah HPmu, ambillah HPmu, bukalah sosmedmu, bukalah sosmedmu. Jangan wajah tetangga dengan barcode Xiaomi-mu. Saat itu tapi passwordnya diganti. Aku sedih, tapi kau selalu punya password lainnya. Scroll, scroll, scroll.